Mitra Bisnis, Kompas menulis, peristiwa dan tindakan yang mengganggu kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masuk kategori buruk selama 2012. Sebagian pelanggaran melibatkan aparat negara, Presiden sebagai kepala pemerintahan hanya berwacana tanpa menyelesaikan persoalan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan penasehat The Wahid Institute, Ahmad Suwedi. Pak Ahmad, apa komentar Anda? Memang ada perkembangan baik, ada sesuatu yang kurang baik ya, makin buruk ya. Misalnya kekerasan-kekerasan masih terjadi dan cenderung menyebar. Proteksi terhadap korban kekerasan juga belum maksimal gitu. Tapi saya melihat sudah ada semacam kesadaran dari masyarakat secara umum bahwa kekerasan-kekerasan itu sebenarnya tidak baik gitu ya. Melanggar etika, melanggar hukum, dan lain-lain. Hanya masalahnya memang pemerintah belum cukup tegas untuk bertindak, mencegah terjadinya penyerangan, kekerasan, dan sebagainya. Gitu. Jadi saya berharap masyarakat di tahun depan ini masyarakat mulai menekan atau memaksa pemerintah untuk berbuat lebih banyak gitu. Untuk mencegah kekerasan itu tidak harus dengan kekerasan, misalnya dengan mengerahkan polisi dengan bersenjata. Pengalaman apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Ahok terhadap kecenderungan kekerasan di Jakarta dan demonstrasi yang anarkis, saya kira jadi contoh yang baik ya, bahwa Pak Jokowi sudah melakukan pendekatan yang sangat tepat, saya kira, misalnya langsung ke masalah-masalah krusial seperti kemiskinan, kemudian terbelakangan, memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan, itu yang dilakukan, sehingga masyarakat tidak mudah terpancing oleh provokasi dan agitasi sekelompok masyarakat yang ingin kekerasan itu terjadi gitu. Pencegahan terhadap kekerasan dan ancaman itu tidak harus dengan kekerasan, bahkan dengan polisi misalnya, tapi juga saya dengan pendekatan dengan pemecahan masalah yang paling krusial itu gitu. Seringkali ada argumen bahwa di mana-mana intoleransi itu terjadi, di mana-mana juga terjadi, semua agama termasuk orang Islam juga sulit untuk mendirikan tempat ibadah. Ada argumen seperti itu. Saya setuju, di mana-mana ada intoleransi dan di mana-mana tidak mudah untuk mendirikan tempat ibadah ya, baik masjid maupun terutama bagi minoritas. Di tempat-tempat di mana muslim minoritas juga tidak mudah untuk membangun masjid. Tapi masalahnya adalah sebenarnya bukan hanya pada pendirian tempat ibadah, tapi dalam konteks Indonesia ini adalah kekerasan yang tidak dicegah oleh pemerintah dengan baik dengan cara pencegahan represif gitu maupun dengan cara pemecahan sosial seperti yang dilakukan Jokowi tadi gitu. Di Eropa juga tidak mudah untuk mendirikan tempat ibadah, tapi bukan karena agama itu sendiri gitu ya. Jadi perlu dicatat yang pertama adalah soal kekerasan. Jadi di mana-mana ada intoleransi, tapi intoleransi yang tidak disertai dengan kekerasan. Satu. Yang kedua, ada jaminan dari pemerintah terhadap setiap orang, baik yang minoritas maupun yang misalnya dianggap sesat sebagai warga negara. Dan yang ketiga, ada perlindungan yang konkret ya, dengan hukum terhadap korban dan minoritas itu. Nah, masalahnya di Indonesia adalah bukan hanya soal sulitnya mendirikan tempat ibadah dan intoleransi, tetapi adalah soal pembiaran terhadap kekerasan dan penyerangan itu masalahnya. Demikian penasehat The Wahid Institute, Ahmad Suwedi. Saya Wendy Lim.